yang pada di belakang hafal lagu ini gak? Jangan pada nangis ya. Menghilanglah dari kehidupanku, enyahlah dari hati yang terhancur. Kehadiran sosokmu yang menyiksaku, biarkan di sini ku menyendiri. Oke, okay, super mau karawati suaranya. Pergilah sama nanti sana, dengan dia yang tak senangnya. Bersenang-senanglah sepuasnya, biarkan di sini ku menyendiri. Hilang ingatan agar semua terlupakan, dan ku berlari sekencang kencangnya untuk melupakanmu yang tak berpaling, yang tak Oke, rock and roll friends, suaranya come on. Jauh, oke? Okay? Setuju semuanya?